itu dibedakan antara kamtip mas dan pertahanan negara. Kalau ini terjadi, maka dengan sendirinya stabilitas nasional itu menjadi isu yang mati. Itu di sana sudah sampai begitu. Bahkan kemarin oleh beberapa teman yang ikut-ikut di Tanah Muka Masjid dicoba di Minas NU. Itu dikeluarkan istilah angkatan perang itu, tapi ya